أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, Jamaah Majlis Taklim dan acara buka bersama yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata ataupun ungkap rasa yang patut terucap dari lisan kita pada sore hari ini selain puja puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana berkat karunia nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Masjid Jami Darul Amanah Polres Metro Bekasi dalam rangka melaksanakan majlis taklim dan acara buka bersama. Salatan wa tasliman terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya serta kita sebagai umatnya yang insyaallah selalu istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Chandra Sukma Kumara SIK MH, yang kami hormati Wakapolres Metro Bekasi Ajun Komisaris Besar Polisi Lutfi Sulistiawan SIK MH MSI, yang kami hormati para Kabak, Kasat, Kasi dan Kapolsek Jajaran Polres Metro Bekasi, dan yang kami hormati seluruh perwira dan bintara serta pengurus cabang Bayangkari Polres Metro Bekasi yang hadir dalam acara sore hari ini. Serta yang sama-sama kita hormati, salam takjim kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Toyib LC yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Hadratul Muhtaramin, Jamaah Majlis Taklim dan acara buka bersama, sebelum acara dimulai kami selaku panitia memohon izin sekaligus untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan sore hari ini. Acara yang pertama yaitu mengenai pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan, dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu kajian ataupun siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita pada sore hari ini, dan acara puncak yaitu acara penutupan. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Umul Quran. Bishiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين أمين يا رب العالمين. Semoga Al-Fatihah yang kita panjatkan menjadikan amal catatan bagi kita di yaumil akhir nanti, dan semoga dengan Al-Fatihah ini acara yang kita jalani dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi kepada yang terhormat Komisaris Besar Polisi Chandra Sukma Kumara SIK MH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres, para pejabat utama Polres, para Kapolsek, perwira, bintara, seluruh jajaran Polres Metro Bekasi, yang saya muliakan Ustadz Abdurrahman Thoyyib, selamat datang Pak Ustadz di Bekasi. Yang saya hormati Wakil Ketua Bayangkari Cabang Bekasi, saya mohon maaf ya Ibu, istri saya nggak bisa hadir sekarang sedang umroh. Yang saya muliakan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, apabila ada dalam acara ini, terima kasih sudah bergabung. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan untuk acara buka puasa bersama di tempat yang dimuliakan oleh Allah di Masjid Darul Amanah Polres Metro Bekasi ini. Tidak terasa ya teman-teman para ibu-ibu, ini kita alhamdulillah 24 hari lagi ya Bu ya, kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Biasanya ibu-ibu udah menghitung Ustaz, ada puasanya nggak dihitung, yang dihitung kapan mau ke Tanah Abang, itu aja nggak. Ya, nah ini kita tentunya menyambut semua Ramadan ini penuh hikmah ya, dan mudah-mudahan kita menjadi muslim-muslim yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh kejadian yang sangat amat mengharukan. Ya, yang mana saudara-saudara kita satu profesi menjadi korban daripada pelaku-pelaku teror. Yang tentunya semua ini memberikan kewaspadaan kepada kita semua, dan suatu saat kita pun tidak menutup kemungkinan akan menjadi, bisa saja, korban seperti pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului tersebut. Pada kesempatan ini juga saya menginginkan nanti Pak Ustadz memberikan tausiah kepada kita semua, pengetahuan yang cukup ya, apa sebenarnya hakikatnya itu mati syahid, dan apa yang disebut syuhada, mungkin bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Karena saat ini orang mencampur adukan ya, tidak bisa lagi memilah mana yang harus dilakukan dan itu dikatakan syahid dan mana yang tidak semestinya dilakukan. Yang tentunya ini sangat-sangat bagi kita sebagai umat muslim merupakan pukulan telak ya dalam kehidupan beragama kita di negara Republik Indonesia ini yang sangat kita cintai. Yang tentunya kita tidak menginginkan hal ini akan terjadi di kemudian hari. Ya, dengan harapan kegiatan ini juga saya meminta kepada seluruh anggota semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Ya, tidak hanya 30 hari ini saja. Dan saya berharap ketika selesai Ramadan ini, kita bisa menjadi muslim yang lebih takwa, tawadu, dan lebih berkontribusi terhadap agama yang kita yakini ini. Disaya sambutan dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu siraman rohani atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyyib LC, dan sekaligus dimohon kepada Pak Ustadz setelah pemberian kajian ataupun siraman rohani, mohon kiranya untuk memimpin doa yang intinya ditujukan untuk wilayah hukum Polres Metro Bekasi agar diberikan rasa aman, dijadikan wilayah hukum Polres Metro Bekasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dikhususkan juga kepada personil Polres Metro Bekasi agar diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan kasus-kasus ataupun masalah mengenai terorisme agar diberikan kemudahan untuk cepat selesai khususnya di daerah wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman Thoyyib LC dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kepada Bapak Kapolres dan juga Wakapolres dan juga jajaran yang ada yang hadir di sini semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, sebetulnya pembahasan masalah terorisme ini nggak mungkin selesai kita kaji hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam atau sehari. Ini butuh kajian yang sangat panjang lebar, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya sekedar meringkas saja gambaran secara global bahwasanya Islam bukan terorisme dan terorisme bukan Islam. Islam berlepas diri daripada perbuatan teror dan juga para teroris. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahmani wa rahmukumullah. Sebelumnya saya banyak berduka cita atas meninggalnya aparat keamanan di tangan kelompok teroris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka dan semoga Allah mengangkat derajat mereka di dunia wal akhirah. Perbuatan teror yang terjadi di dalam tubuh kaum muslimin ini sebetulnya bukan hal yang baru dalam sejarah kaum muslimin. Perbuatan terorisme ini hanya rekaman ulang apa yang terjadi dahulu kala. Kalau kita buka sejarah awal generasi Islam, yaitu di zaman para sahabat Rasulullah SAW, terorisme sudah ada. Kelompok terorisme itu sudah ada. Dan Rasulullah SAW sudah banyak mengingatkan kita dan memperingatkan kita tentang bahaya kelompok yang satu ini. Cuma dulunya bernama kelompok Al-Khawarij. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul mengecam kelompok ini dengan nada yang sangat amat keras sekali. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Khawariju kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij itu anjing-anjing neraka. Ini Rasul yang mengatakan. Ya, karena memang kebiadaban mereka, kekejaman mereka sepanjang masa. Saya ingin membacakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW agar kita betul-betul paham tentang siapa sebetulnya kelompok teroris dalam pandangan Islam dan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti, ya seperti zaman kita sekarang ini, sekelompok orang yang ciri mereka ahdatsul asnan, masih muda belia. Dan sungguh benar apa yang Rasul sabdakan, kelompok-kelompok teroris yang ada kebanyakan para syabab, para pemuda. Namun kata Rasul, ciri mereka yang kedua, sufahaul ahlam, bodoh akalnya, pendek akalnya. Ya. Seperti yang kita lihat bagaimana mereka tidak berpikir sampai anak mereka korbankan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Rasul, sufahaul ahlam, mereka bodoh. Mereka tidak paham agama. Kemudian ciri mereka, yaqra'una min khairi kalil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. Mereka bukan preman di pasar. Mereka rajin ibadah, ahli ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan kepada para sahabat, yahkiru ahadukum sholatahum ma'asolatihim. Kalian wahai para sahabat, jika melihat sholatnya mereka kelompok khawarij, kelompok teroris ini, kalian tidak ada apa-apanya. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib menasihati para teroris kelompok Khawarij itu, beliau melihat, kata Abdul Abbas, maraitu qoman asad isyhadan minhum, aku belum pernah melihat sekelompok orang yang rajin ibadah seperti mereka. Wajah mereka pucat karena banyak salat malam, lutut mereka, kaki mereka seolah-olah menyanjung mereka, yaitu banyak ibadah luar biasa. Namun kata Rasul, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka, bacaan Al-Quran mereka, enggak sampai ke kerongkongan mereka. Artinya kata para ulama, mereka rajin membaca Al-Quran, namun mereka tidak paham isi Al-Quran. Atau kalau istilah sekarang ini gagal paham. Banyak mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, intolaku ila ayatin nazat fil kufar wajaluhalil mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang digunakan untuk orang-orang kafir, namun diterapkan kepada kaum muslimin. Dan ini salah satu sumber terorisme di dalam tubuh kaum muslimin. Apa itu? Mengkafirkan sesama kaum muslimin tanpa hak. Jangankan kita, ya, yang penuh dengan kekurangan. Sahabat Rasulullah, bahkan menantunya Rasulullah, salah satu khulafa rasyidin yang kita diwajibkan mengikuti sunnah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, terbunuh di tangan kelompok teroris pada waktu itu. Ketika beliau berangkat sholat subuh, dihadang oleh kelompok teroris, yang sekali lagi dulu namanya kelompok Khawarij, kalau sekarang ISIS atau Al-Qaeda dan yang lainnya, kalau dulu namanya Khawarij, cuma seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Khawarij, ya teroris, teroris, ya Khawarij sekarang ini. Ya, pemikirannya sama, kelakuannya sama. Ali bin Abi Thalib ketika mau berangkat sholat subuh dihadang. Di antaranya seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini dikenal sebagai ahli baca Al-Quran. Bahkan pada khalifah, zaman khalifah Umar bin Khattab, dijadikan guru ngaji. Ya. Namun di zaman khalifah Rasyid, dia terkena pemikiran terorisme. Sampai dia menghadang Ali bin Abi Thalib dengan membawa emang hunus pedang, dan dia pun menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kejadian kemarin di Riau atau Pekanbaru, ini bukan hal yang baru. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah, disabet dengan pedang sampai meninggal. Dan ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, sempat membaca ayat, wa minan nasi man yashrinab tahu betul ka'amardu'atillah. Di antara manusia, ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan meyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan, sahabat Rasul, menantunya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Rasul, dibunuh oleh kelompok teroris, apalagi selain para sahabat. Ya, maka ini sekali lagi sejarah yang terulang kembali. Ini menambah catatan kelam kelompok Khawarij sepanjang zaman. Dan kata Rasul, kelompok Khawarij ini akan terus muncul sampai akhir zaman. Ya, ini ujian bagi kita. Ini bukan kita menakut-nakuti dan tidak perlu takut. Ya. Karena Ali bin Abi Thalib, manusia terbaik di zamannya, terbunuh di tangan mereka. Artinya ini sudah bukan suatu penghinaan, suatu celaan, bukan. Ya. Bahkan ini suatu kemuliaan, kata Rasulullah SAW, nanti akan kita sampaikan hadisnya. Intinya, mereka ini rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin puasa. Sampai kemarin kita lihat di media itu, ketika ada pemindahan tahanan teroris ke Nusa Kambangan, salah satu di antara mereka membawa mushaf di tangannya. Luar biasa, kemana-mana membawa mushaf. Kita kalah, mungkin kita hanya memegang HP terus. Ya. Mereka luar biasa ibadahnya, cuma itu penyakit mereka. Gagal paham dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengambil ayat Al-Quran seenaknya, kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin. Dan di antara dalil mereka yang selalu mereka dengungkan, surat Al-Ma'idah 44, bukan 51, 44. Yaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kata mereka, presiden yang enggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. MPR-nya, DPR-nya, menterinya, ya, aparat keamanannya yang ikut milih, semua yang loyal kepada pemerintah, maka dia kafir. Dan saya punya buku mereka. Ya. Itu statement mereka. Dalilnya sama dengan kelompok Khawarij zaman dahulu. Yang enggak berhukum, kafir, murtad. Padahal kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah, yang mereka ahli tafsir Al-Quran, yang mereka langsung belajar Al-Quran kepada Rasulullah, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat 44 Al-Maidah dengan mengatakan kufrun la yanqulu anil millah. Itu kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan itu disampaikan oleh para ulama sampai detik ini. Itu bukan kekafiran yang mengeluarkan orang dari Al-Islam. Namun kelompok teroris, mereka memahami sendiri, punya kaidah sendiri, punya akidah sendiri. Makanya mereka menganggap aparat keamanan atau kita semuanya yang di luar golongan mereka kafir murtad. Ya. Ini adalah keyakinan mereka. Dan ini yang harus perlu disampaikan kepada umat tentang tafsir ayat ini agar jangan disalahpahami. Dan kita sering menyatakan kalau kita mau tafsir yang benar, tafsir para sahabat. Kalau kita mau tahu ajaran Islam yang benar, ajaran para sahabat Rasulullah. Karena mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran mereka. Karena mereka yang langsung belajar Islam dari Rasulullah SAW. Namun itulah, kelompok teroris, mereka salah memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan masih banyak ayat-ayat masalah jihad. Mereka terapkan di medan yang damai seperti negeri kita. Ini bukan medan pertempuran. Tidak ada orang yang berakal sehat mengatakan negeri kita negeri perang. Tidak ada. Hanya mereka saja yang ingin untuk membuat ulah. Dan itu memang kegiatan mereka seperti itu. Pembunuhan terhadap aparat keamanan, pembunuhan terhadap rakyat sipil. Ini kata mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Rasul, membunuh orang kafir itu tidak boleh sembarangan, Kalau dalam Islam, kafir itu non muslim ada 4 golongan. Kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka sudah buat punya KTP, seperti kaum muslimin. Yang kedua, kafir mu'ahad, seperti turis asing, diplomat asing. Ada kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin atau negara kaum muslimin. Tiga-tiga golongan ini haram untuk ditumpahkan darahnya. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad tadi, maka tidak bisa mencium bau surga. Jangankan ketemu bidadari, Rasul mengancam, gak bisa mencium bau surga. Inilah sekali lagi jauhnya kelompok teroris dari Islam. Islam sangat berlepas dari teroris. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rasul dan para sahabat, Islam rahmatan lil alamin, kita bisa membayangkan Rasul dulu di kota Mekah dilempari kotoran ternak, mau dibunuh, sebagian sahabatnya dibunuh. Ketika beliau berkuasa menaklukkan kota Mekah, Rasul berkata kepada orang-orang musyrikin, idhabu fa antum tulaqo, pergilah kalian bebas. Subhanallah, luar biasa Islam rahmatan lil alamin, jauh dari perbuatan terorisme. Dan Rasul ketika mengutus pasukan perang untuk memerangi kafir muharib, seperti kalau misalkan orang Yahudi di sana, di Palestina misalnya. Kafir muharib yang memerangi kaum muslimin, menjajah kaum muslimin. Atau dulu Belanda menyerbu Indonesia. Itu kafir muharib. Itu yang boleh dibunuh. Kata Rasulullah SAW, wala taktulu walidah. Jangan membunuh anak kecil dari orang-orang kafir. Anak kecil dari orang kafir saja Rasul haramkan dibunuh. Yang kita lihat kemarin di Surabaya, na'udzubillah min dzalik, anaknya sendiri dibunuh. Ini sudah luar biasa jauhnya mereka dari Islam, bahkan dari peri kemanusiaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang Rasul telah kabarkan kepada kita, mereka ini sangat amat berbahaya. Jangankan sekali lagi orang seperti kita, para sahabat saja mereka bunuh. Bahkan ada kejadian yang sangat sadis sekali. Mungkin kita dengar kemarin yang di Makobrimob, bagaimana mereka disiksa seperti itu. Ini bukan sesuatu yang baru. Itu sudah ada sejarahnya di Suriah, di Irak. Kelompok ISIS, karena mereka cabangnya ISIS sekarang di sini. Zaman para sahabat, mereka punya kelakuan yang sangat amat, kalau kita bahasa kasarnya, bejat sekali. Mereka waktu mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka rombongan jalan, ketemu dengan dua orang sahabat, suami istri. Sahabatnya bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad. Ini anaknya Abdullah, anaknya Khabbab bin Arad. Anaknya sahabat, bapaknya sahabat juga, sahabat Rasulullah SAW. Ketika berjalan bersama istrinya, dan istrinya sedang hamil, ketemu dengan gelomboran teroris di sandra. Tidak jauh beda dengan kejadian kemarin di sandra. Kemudian sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad dibunuh, disembelih oleh mereka. Kemudian tidak cukup banyak itu, istrinya juga disembelih. Istrinya sebelum disembelih sempat memberikan wejangan kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Namun hal itu tidak mempan, enggak masuk ke dalam hati mereka. Disembelih, dibunuh. Bukan hanya itu saja, Ya disembelih, kemudian ya janin yang masih di perutnya dibelah, diambil. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, apa yang terjadi kemarin ini sekali lagi sejarah yang terulang kembali dari kebejatan, dari kebengisan mereka. Ini ujian bagi kita semuanya. Ujian dalam masalah pemikiran, apakah kita ikut mendukung mereka, na'udzubillah min dzalik. Ya, karena memang jangankan orang-orang yang mungkin awam, bahkan yang intelektual pun banyak yang tertipu dengan mereka. Karena lihat zahirnya, rajin ibadah, penampilannya. Kita tidak boleh untuk mengecam setiap orang yang berpenampilan seperti mereka. Kalau mungkin penampilannya enggak beda jauh dengan saya gini, ya. Namun yang paling bedanya adalah masalah akidah, ya. Makanya kita sering menyampaikan harus kaum muslimin kembali kepada akidah Rasul, akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar terbebas dari pemikiran-pemikiran radikalisme atau terorisme. Kemudian Rasul tadi mengatakan mereka rajin baca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata Rasul lagi, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmum naramia. Mereka keluar dari agama Allah, menyimpang dari agama Allah seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Rasul sudah menfonis mereka ini tersesat, ya. Kemudian Rasul memberikan wejangan, arahan kepada aparat keamanan, kepada pemerintah kaum muslimin. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian wahai aparat keamanan, wahai pemerintah kaum muslimin, bertemu dengan mereka, yaitu dalam keadaan mereka berbuat onar, berbuat teror, maka kata Rasul, perangi mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena ada pahala bagi yang membunuh mereka. Dan ini yang dipraktekkan oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ya. Khawarij, kelompok teroris muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, sudah berkumpul 24 ribu teroris zaman itu. Mau memberontak. Namun pada waktu itu Abdul bin Abbas menawarkan diri untuk menasihati mereka dulu. Dan mungkin ini solusi juga bagi pemerintah kaum muslimin di mana saja. Yang pertama harus ada ulama yang memberikan pencerahan kepada mereka. Menasihati mereka. Berdialog dengan mereka. Mengeluarkan syubhat. Ini yang paling berbahaya pemikiran. Ya. Kalau pertempuran mereka gak akan menang insya Allah. Namun yang paling berbahaya pemikiran. Karena ini terus akan mereka telurkan. Ya. Dan sangat sayangkan kok masih banyak ceramah-ceramah mereka di YouTube dan sebagainya. Ini perlu untuk diberhentikan, di stop. Karena ini sangat berbahaya. Bahkan kata Pak Ulama, pemberontakan lewat pemikiran lebih berbahaya daripada dengan senjata. Kalau kita amati yang kejadian lalu di Puso, mereka mudah diberantas. Namun pemikiran yang susah diberantas. Ini butuh ulama yang memberikan pencerahan. Dan ini juga merupakan sekali lagi solusi bagi negeri kita. Untuk mengentaskan negeri kita dari pemikiran terorisme, harus ada ulama-ulama yang khusus untuk menangani deradikalisme. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya dengar BNPT mengimpor ulama dari Yordania misalnya. Ada Syekh Ali bin Hasan diutus untuk menasihati narapidana teroris di Nusa Kambangan dan sebagainya. Meskipun ini usaha, keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di zaman Ali bin Abi Thalib, sebelum beliau perangi habis-habisan kelompok teroris itu, beliau mengutus Abdul bin Abbas berdialog, ya. Kemudian alhamdulillah dengan seizin dari Allah, kemudian karena kepiawaian dan kepandaian Abdul bin Abbas telah bertobat dari mereka 20 ribu. Tidak jadi memberontak. Tinggal 4 ribu bersikeras memberontak dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang kata para ulama solusi mengentaskan terorisme, yaitu dengan ilmu yang pertama, dengan pencerahan, tentunya dengan ilmu yang kuat, yang kokoh, karena kalau sekedar setengah-setengah bisa terpengaruh dengan mereka, karena mereka juga punya hujah-hujah yang luar biasa bagi orang awam, mudah akan tertipu. Namun ini tugasnya para ulama. Ya. Kemudian tugas aparat keamanan, yaitu dengan senjata. Karena tidak mungkin mereka dibiarkan membuat teror di negeri kaum muslimin. Islam itu mengajarkan untuk kita menebarkan keselamatan. Assalamualaikum. Menebarkan keamanan. Bahkan Rasul mengatakan, ciri orang muslim mukmin yang sejati yang menjaga keamanan. Rasul mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim yang sejati yang menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu orang lain. Jangankan mengganggu orang muslim, mengganggu orang kafir pun enggak boleh. Jangankan mengganggu manusia, mengganggu binatang pun enggak boleh. Ada hadis yang mengatakan udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Menyiksa kucing saja balasannya ancamannya neraka, apalagi menyiksa manusia, apalagi aparat keamanan yang mereka punya tugas yang mulia menjaga negeri kaum muslimin. Maka na'udzubillah min dalik. Inilah sekali lagi jauhnya terorisme dari Islam. Islam tidak mengajarkan terorisme sama sekali. Kemudian Rasul dalam hadis yang lain mengatakan hum syarul khalqi wal khaliqah. Kalau tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Abu Dawud. Rasul mengatakan kelompok khawarij, kelompok teroris sejelek-jelek makhluk. Ya. Karena perbuatan biadab mereka. Sekali lagi, ini Rasul sudah sampaikan 15 abad yang lalu. Untuk kita berhati-hati dari pemikiran mereka dan dari kebiadaban mereka. Harus siaga satu istilahnya. Ya. Kata Rasul, hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka orang yang paling jahat, yang paling jelek. Kemudian kata Rasul, tuba liman qatalahum au qatalu, sungguh beruntung yang bisa membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Ini yang Rasul sabdakan. Ya, Rasul sekali lagi mengatakan tuba, sungguh beruntung yang bisa membunuh mereka, karena tadi Rasul mengatakan ada pahala karena mereka menyelamatkan kaum muslimin dengan membunuh mereka. Au qatalu, atau beruntung yang dibunuh oleh mereka. Kita doakan aparat keamanan yang terbunuh oleh mereka mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ini Rasul yang mengatakan ini dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan sekali lagi aparat keamanan Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ini sekali lagi bukan suatu penghinaan atau kehinaan. Ini bukan suatu yang sangat tercela, tidak. Ya, dibunuh oleh mereka kata Rasul suatu keberuntungan karena mereka tidak membunuh kecuali yang jauh dari pemikiran mereka. Kemudian Rasul mengatakan, yad'una ila kitabillah wa laysu minhum fi syai. Mereka ini selalu mengatakan kita kembali kepada Al-Qur'an. Cuma kata Rasul, mereka jauh dari Al-Qur'an. Mereka tidak paham Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahmukumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di bulan suci Ramadan, bulan Al-Qur'an, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Dengan kita membacanya, dengan kita mempelajari isinya, dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena kalau kita memahami sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, kita akan tersesat. Ya, kalau kita memahami sesuai dengan selera masing-masing, kita akan tersesat. Karena yang paling tahu tentang isi Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah SAW. Makanya dahulu Abdullah bin Abbas ketika menasihati kelompok teroris, menasihati kelompok khawarij, beliau pertama kali mengatakan, ataitukum min indi sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari para sahabat Rasul. Aku utusannya para sahabat Rasul. Liuballighakum ma yaqulun, untuk aku menyampaikan ucapan para sahabat Rasul. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wahum a'lamu bil wahyi minkum, dan mereka para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an daripada kalian. Makanya dengan dialog itulah alhamdulillah 20 ribu kelompok khawarij, kelompok teroris mau bertobat karena mereka sadar mereka salah paham, mereka gagal paham. Di antaranya waktu itu ada dialog Ali bin Abi Thalib dituduh kafir karena beliau mengutus utusan untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika adanya perang Siffin pada waktu itu. Kata mereka Ali bin Abi Thalib kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, dia berhukum dengan hukum manusia. Maka Abdullah bin Abbas pun menasihati mereka, membawakan ayat bahwasanya tidak apa-apa kita mengutus utusan untuk berdamai dengan yang lain karena Allah yang memerintahkan. Dia dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa, Allah mengatakan, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut suami istri itu bercerai, ya, talak, maka utus satu utusan dari pihak laki-laki, satu utusan dari pihak perempuan. Baru kelompok Khawarij sadar, oh keyakinan mereka keliru. Ya, yang menuduh Ali bin Abi Thalib kafir gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan siarnya kelompok teroris sama dengan Khawarij, yang pertama pemerintah enggak berhukum dengan hukum Allah, yang loyal kepada pemerintah kafir. Setelah itu mereka meneriakkan jihad. Namun kata para ulama di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini jihad yang palsu, jihad yang tidak syar'i. Matinya enggak akan mungkin mati syahid. Karena mati syahid itu syaratnya harus orang itu berjuang di jalan Allah dan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan apalagi yang sampai bom bunuh diri, jangankan untuk mati syahid, naudzubillah min dzalik. Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat amat berat. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, entah dengan pisau, dengan pistol, dengan bom, ya, kata Rasul, maka dia di hari kiamat akan diazab dengan sesuatu itu. Dan para ulama sepakat haram hukumnya bom bunuh diri seperti ini, apalagi sampai ya menjadikan anak dan istrinya sebagai bombernya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi sangat jauhnya mereka dari Islam dan ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan jihad yang sebenarnya. Itu bukan mati syahid sama sekali. Kalau istilah kita bukan mati syahid, itu mati sangit. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi itu syiar mereka, ciri mereka sampai detik ini, yaitu pemerintah enggak berhukum dengan hukum Allah kalau Islam mereka taghut dan mereka meneriakkan jihad, namun jihad yang jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ulama pun yang mendukung mereka ini. Ya, yang ada adalah orang-orang yang jahil namun mereka istilah kita ngelama, ya, pura-pura jadi al ulama. Dan kita wajib sekali lagi berhati-hati. Jangan pernah kita menjamin kita enggak mungkin terpengaruh dengan mereka. Syubhat mereka luar biasa. Maka ini butuh kita terus belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dengan sunnah Rasul, dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan di ceramah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzil asyrika wal musyrikin wa damir adaka ad-din minal yahudi wan nasara wa syi'ar rafida wal khawarij ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha baladan aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma fatna ya rabbal alamin. Allahumma fat asyurta fi biladil muslimin min syarri ha'ulal khawarij ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mubarakina aynama kunna ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.